Iya, assalamualaikum. Hayyakallah, lan usahlan. Kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini malam hari ini di Ahad malam Kamis, kita di akhir bulan Zulqa'dah, 29 Zulqa'dah yang bertepatan dengan 18 Juni 2023. Alhamdulillah, merupakan pertemuan pertama yang kita akan mengkaji dalam kajian kita ini dengan judul yang sudah diumumkan, yaitu Qaqah di atas Salafiyah bersama bimbingan ulama sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, pembahasan kita ambil dari kitab yang berjudul Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahij Al-Jadidah min ijabat ma'ali Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Jawaban-jawaban yang mufidah, memberikan faedah dari pertanyaan-pertanyaan seputar manhaj-manhaj baru. Ini dikumpulkan dari jawaban-jawaban ma'ali Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kitab ini merupakan kitab lama yang ditulis sejak tahun 1414 Hijriah. 1414 Hijriah yang berarti kurang lebih 30 tahun yang lalu. Kurang lebih 30 tahun yang lalu. Dan pada tahun 1423 itu telah dicetak pada cetakan ketiga, dan beliau Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan rekomendasi, menegaskan rekomendasi beliau ya pada cetakan ketiga. Kata beliau, alhamdulillahi wa ba'd, faqad adzintu li Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi bi'adati tab'i kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Kata beliau, aku telah mengizinkan kepada Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi untuk mencetak ulang kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah alladhi qama bijam'ihi min ajwibati, yang beliau lakukan mengumpulkan jawaban-jawabanku an As'ilatil Tullab khilal ilqa'id durus, yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan para tulab di tengah-tengah penyampaian durus. adzintu lahu bitab'ihi ma'a ma adhafa ilaihi min ta'liqat min indih. Aku telah mengizinkan padanya untuk mencetak ulang bersama tambahan-tambahan berupa ta'liqat. Ya, adanya ta'liqat darinya. Sehingga di sini akan banyak ta'liqat-ta'liqat dari Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi, dan itu sudah seizin Syekh ta'liqat tersebut. Wa ma'aziyada allati alhaqaha bihi, disertai pula tambahan-tambahan yang dia sertakan. Walam takun mawjuda fit taba'at as-sabiqah, yang tidak ada di cetakan-cetakan sebelumnya. Waffaqallahu al-jami' li ma'rifatil haqqi wal 'amal bihi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ini kitab, kita mengenal kitab Al-Ajibah Al-Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah. Dan nanti insyaallah kita akan memperoleh banyak fawaid seputar manhaj, seputar akidah, di samping rudud, bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah, ahlul batil, ahlus syubhat, baik itu ikhwanul muslimin, jamaatut tabligh, ya, hizbut tahrir, dan kelompok-kelompok lainnya di masa ini, dan juga kelompok-kelompok yang telah ada sejak zaman-zaman sebelumnya, ya, al-jahmiyah, mu'tazilah, al-khawarij, dan seterusnya. Taib ya akhwan, menyingkat waktu kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Soal awal, pertanyaan pertama. Sehingga memang sesuai judulnya bahwa kitab ini al-ajwibah, al-mufidah an-as'ilah, ya, jawaban-jawaban berfaedah dari pertanyaan-pertanyaan. Sehingga kitab ini merupakan pertanyaan dan jawaban. Merupakan pertanyaan dan jawaban. Tanya jawab. Maka soal pertama. Bimadza tansahuna al-ikhwah al-afadil alladhina yashtarikuna fil marakiz as-sayfiyyah idza ta'arada waqta durusil masyayikh wal ulama ma'a waqtil marakiz, fahal yahduruna ad-durus am yabqaun fil marakiz, ma tafsil likathratil kalam fi hadzal mawdu' baina syabab. Apa nasihat Anda kepada saudara-saudara kita yang utama, yang mereka ikut serta dalam marakis as-saifiyah, ya, marakis musim panas. Kita tahu biasanya kalau musim panas itu libur panjang selama musim panas. Jadi kegiatan pendidikan, madrasah, sekolah-sekolah maupun universitas-universitas di Kerajaan Arab Saudi itu libur. Nah, di kesempatan libur ini beberapa aktivis membuat marakis as-saifiyah. Yang itu sebagiannya bermanfaat. Yang disayangkan kegiatan marakis seperti ini sebagiannya disusupi oleh ikhwanul muslimin. Nah, terlepas dari itu, Syekh, di sini terdapat pertanyaan tentang saudara-saudara kita al-ikhwah al-afadil yang ikut serta di marakis saifiyah tersebut, apabila waktunya berbenturan dengan waktu durus masyayikh dan ulama, berbenturan dengan waktunya marakis, apa nasihat Anda? Fahal yahduruna durus, apakah mereka mesti menghadiri durus atau tetap berada di marakis? Mohon rinciannya, karena banyak pembicaraan seputar permasalahan ini di antara para syabab, para pemuda. Perhatikan pertanyaannya dan perhatikan bagaimana arahan Syekh, arahan jawaban dan arahan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, dan ini nanti akan mengandung pelajaran penting bagi kita tentang pentingnya al-julus bersama para ulama. Al-jawab, kata beliau, al-maqsud bir marakiz tahdzibut tullab wa ta'limuhum. Yang dimaksud atau tujuan dari keberadaan-keberadaan marakis itu adalah mengatur para tullab dan memberikan pengajaran pada mereka. Ya, ini di waktu musim libur dilakukan kegiatan ini. Ya, kalau bahasa kita mungkin kegiatan non formal karena di luar kegiatan formal, kegiatan sekolah resmi. Ya, tentu saja berbeda ya antara kondisi kita. Kalau sekolah resmi di sana memang sekolah yang diajarkan Alkitab Wasunnah di sana. Kurikulumnya mengacu ke dasar negara, yaitu Alkitab Wasunnah. Wa makana alaihi salaful ummah. Sehingga keberadaan al-jami'at itu juga di bawah pengawasan dan bimbingan para ulama. Tayyib ya ikhwan. Nah, di sini di kegiatan-kegiatan sampingan itu, maka Syekh menegaskan tujuan dari marakis itu adalah mengatur, menertibkan para tulab dan memberikan pengajaran pada mereka. Falladhi arahu, maka yang aku pandang, ayyunassiqal qa'imun 'alal marakis awqataha, hendaknya para pelaksana marakis itu bisa mengatur dan mengkoordinir waktu-waktunya. Fayahduru mansubiha ilal masajid lil muhadarat wa durus, maka hendaknya para pesertanya ya itu tetap hadir di masjid, ya tetap hadir di muhadarat dan durus. Lianna hudura al muhadarat juz'un min amalil marakiz. Ini karena hadir di muhadarat, muhadarat itu ya tetap menghadiri majelisnya para ulama, itu salah satu bagian dari programnya marakiz. Ya, badal ma ta'ti bil muhadir lahum fil marakiz tadhhab bihim ila al muhadara fil masjid. Sehingga menggantikan engkau berupaya mendatangkan pemateri, ya, al-muhadir untuk mereka di marakis tersebut, adalah sebaiknya justru kalian mengajak mereka berangkat ke pemateri yang ada di masjid, yaitu para ulama, para masyayikh. Wa hadza afdal, ini lebih afdal. Lianna huburahum fil masjid wa fi baitin min buyutillah yasma'una fihi al-ilm afdal min baqa'ihim fil marakiz. Karena kehadiran mereka di masjid, ya, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mendengarkan ilmu di situ, itu lebih utama dibandingkan mereka tetap berada di markiz. Walhasil, maka kesimpulannya, annahu yajibu alal qa'imin alal marakiz ayansiqu al-baramij. Ya, simpulannya adalah wajib bagi para pelaksana marakis-marakis ini untuk mengkoordinir, mengatur program-programnya. Bihaitsu yaj'aluna al-hudhur, yaj'aluna lihudhuril muhadarat fil masajid waqtan min baramijihim. Yaitu menjadikan ya, hadir di muhadarah-muhadarah di masjid-masjid itu ada waktu, yes, waktu khusus yang termasuk dalam program-program mereka. Wala yahsul ta'arudil baramij ma'al muhadarah, sehingga tidak terjadi bentrokan waktu, ya, bentrokan program antara muhadarat dengan program mereka. Wa hadha min jumlati maqasidil marakiz kama dzakarna, ini salah satu tujuan dari marakiz itu, sehingga marakiz jangan justru menghalangi dari para ulama, justru sebaliknya diatur waktunya sehingga terus bisa hadir di majelis-majelis ulama, dan itu dijadikan salah satu program, masuk dalam program, ya, sehingga nggak ada istilah saling berbenturan, bertabrakan waktunya, enggak, karena memang sudah programnya markis gitu. Barakallahu fikum. Nah, di sini juga pentingnya apa, hadir di majelis-majelis para ulama. sehingga tidak terpisah dari para ulama, bil khusus para thullabul ilm. Mereka belajarnya kepada para ulama. Ya. Dan dari masjid itulah, ya, di sejak generasi awal umat ini itu merupakan sumber ilmu. Ya. Dari masjid itulah, dari masjid-masjid itulah lulus para ulama-ulama besar. Ya. Ada yang menjadi pakar dalam bidang hadis, ya, dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih, ya, bahkan pakar dalam ilbas masalah lughah, ya, dan yang lainnya. Semuanya itu lulus dari mana? Dari halaqah-halaqah yang ada di masjid. Barakallahu fikum. Sehingga syahid dari jawaban beliau ini adalah hendaknya kita tetap ada ilaqah, ada irtibab dengan durus masyaikh wal ulama. Kemudian berikutnya soal. As-su'alu tsani. Al-marakis as-sayfiyah yuqamu fiha tamthil wal anashid. Ma ra'yukum fi dhalik? Marakis ini, markas-markas sayfiyah ini, musim panas ini, dilakukan padanya tamsil, drama-drama, ya, dan nasyid-nasyid, ya, acting-acting, dan nasyid-nasyid. Ma ra'yukum fi dhalik? Apa pendapat Anda dalam masalah ini? Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa pada marakis sayfiyah itu sebagiannya disusupi oleh para ikhwanul muslimin, ya. Nah, ini jadinya di antaranya disusupi pelajaran-pelajaran atau materi atau kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan manhaj. Salah satunya tamthil wal anashid. Ya, adanya drama-drama dan nasyid-nasyid. Ini satu yang ma'ruf di kalangan ikhwanul muslimin, menjadi bagian termasuk metode dakwah. Ya. Maka ini yang salah satu problem yang terjadi dan ditanyakan, ini ditanyakan, disampaikan, ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, apa hukumnya tamtsil dan anasyid? Al-jawab. Yajibu 'alal qa'imina 'alal marakis as-sayfiyyah ay yamna'u minha al-asya' allati la fa'idata fiha aw fiha madarratun 'alat tullab. Wajib atas kepada semua pelaksana markis-markis sayfiyah ini untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak berfaedah atau bahkan bermadarat kepada para thullab, baik madarat itu fisik maupun madarat yang maknawi, ya. Dan yang sangat besar madarat maknawi itu kalau kaitannya dengan madarat terhadap iman dan manhajnya, membahayakan iman dan membahayakan manhaj. Maka beliau tegaskan bahwa kepada para pelaksana ini harus mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang la faedah apalagi yang madarat kepada thullab. Wa ayu'allimuhumul qur'ana was sunnata wal ahadith wal fiqh wal lugha al arabiyyah. Hendaknya para pelaksana itu mengajarkan kepada para thullab Al-Quran, Was-Sunnah, ya, Ahadith, Fikih, Al-Lugha Al-Arabiyah. Wa fi hadha hunyatun wa syughlun lil waqt anil asya' al-ukhra. Ini sudah cukup dan benar-benar menyita waktu, ya, dari hal-hal yang lainnya. Kalau serius belajar Al-Quran, belajar Sunnah, belajar Fikih, belajar Lugha Al-Arabiyah, ya, ini sudah banyak menyita waktu. Sehingga sudah cukup, tidak ada dari kegiatan-kegiatan lain. Wa kadzalika ta'limuhum al-ulum allati yahtajunaha fi dunyahum. Demikian pula boleh mengajarkan pada mereka ilmu-ilmu yang mereka butuhkan dalam urusan dunia, al-khat wal-hisab wal-maharat al-mufidah, seperti ilmu khat menulis, berhitung, dan keterampilan-keterampilan yang bermanfaat. Ya. Boleh. Kalau memang di situ ada faedah, ada manfaatnya. Ammal asya allati yusammunaha tarfihiyah fahadihi fil waqi la yambagi an takuna fil baramij. Adapun berbagai hal yang dinamai dengan tarfihiyah, hiburan-hiburan, kemewahan-kemewahan, fahadihi fil waqi la yambagi. Ini pada kenyataannya tidak selayaknya ada pada program-programnya markas. Ya, la yambagi an takuna fil barabij li'annaha taqtati' juz'an minal waqt bila faedah. Karena itu menyita waktu, menguras waktu, ya, tanpa faedah. Bal rubbama tushiluhum wa tunsihimul faedah allati ja'u min ajliha. Bahkan menyibukkan dan melupakan dari faedah utama yang karenanya mereka datang ke markis, yakni para tulab itu datang ke markis-markis tersebut. Ya, wa min dzalik, di antara hal-hal tersebut yang enggak ada faedahnya, bahkan madarat, antamtsiliyat wal anasyid, ya, drama-drama, acting-acting dan juga nasyid-nasyid, fa innahu mujarradu lahwin wa la'b, karena itu murni merupakan hal yang sia-sia dan permainan. Wa tudarrib at-tullab ala mutaba'ati al-masrahiyat wal-aghani, dan akan melatih para tulab untuk mengikuti hiburan-hiburan dan lagu-lagu allati tubathu fi wasail al-i'lam al-mukhtalifah, yang telah banyak disebarkan di media-media masa dengan beragam bentuknya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini pengingkaran Syekh Shalih Al-Fauzan dari adanya hal-hal yang tidak ada bermanfaat bahkan bermadarat pada markas-markas saifiyah itu. Di antaranya tamthiliyat wal anasyid. Beliau ingatkan tujuan utamanya hendaknya diajarkan Al-Quran, Sunnah, fikih, lugo dan seterusnya. Ini saja kalau benar-benar serius itu sudah cukup menguras waktu dan tidak ada kegiatan lain. Maka sangat tidak pantas kalau kemudian ada kegiatan berupa tamthiliyah dan anasyid. Ini bermadarat dan bisa bergeser dari tujuan utama. Ya, saya tegaskan di antara madaratnya adalah itu tamthiliyah dan anasyid semata-mata lahun wa la'ib, perbuatan sia-sia dan main-main saja, dan akan melatih para tulab untuk mengikuti kegiatan-kegiatan hiburan, kegiatan-kegiatan nyanyian, ya, dan seterusnya. Ini di antara bentuk-bentuk madarat. Ya. Adapun darar terhadap manhaj, maka jangan ditanya sudah. Karena jelas-jelas itu manhajnya Ikhwanul Muslimin di dalam berdakwah. Mereka jadikan manhaj salah satu metode. Taib. Memperjelas masalah hukum nasyid dan tamthiliyat ini, di ta'liq disebutkan ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Khutab Al-Mimbariyah. Yani pada salah satu khutbah beliau. Beliau mengatakan, wa mimma yambagi at-tanbih alaihi ma kathura tadawuluhu baina syabab al-mutadayyinin min ashritatin musajjal alaiha anashid bi aswatin jama'iyah yusammunaha al-anasyid al-islamiyah. Dan di antara yang perlu ditanbih adalah apa yang banyak beredar di antara para syabab al-mutadayyinin yang menampakkan ketaatan kepada agama, para syabab al-mutadayyinin. Apa yang tersebar min asyritatin musajjal, kaset-kaset rekaman, yaitu di situ ada nasyid-nasyid dengan suara jama'iyah, suara kor, suara bersama. Dan itu mereka namakan sebagai nasyid islami. Wahia nau'un minal aghani, padahal itu sebenarnya termasuk lagu, nyanyian. Warubbama takunu bi aswatin fatinah, Bahkan terkadang itu dengan suara-suara yang menimbulkan fitnah. Wa tuba fi ma'aridi tasjilat ma'a asyritatin ma'a asyrati tasjilil Qur'anil Karim wal muhadarat ad-diniyah. Dan disayangkan itu sering kali dijual di stand-stand tasjilat, dijual bersamaan dengan kaset-kaset rekaman Al-Quran dan kaset-kaset rekaman ceramah-ceramah diniyah, disamakan. Nah, ini sangat disesalkan ya. Wa tasmiyatu hadhil anashid bi annaha anashid islamiyah tasmiyatun khati'ah. Penamaan ini dengan penamaan nasyid-nasyid ini sebagai nasyid-nasyid islami adalah penamaan yang salah. Li'annal islam lam yashra' lanal anashid. Karena Islam tidak mensyariatkan untuk kita adanya nasyid-nasyid. Wa innama syara'a lana zikrullah wa tilawatil Qur'an wa ta'allumal ilman nafi'. Hanyalah syariat itu mensyariatkan kepada kita zikrullah, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu bermanfaat. Ya. Ammal anasyid fahiya min dinis sufiyah al-mubtada'ah. Adapun nasyid-nasyid, maka itu merupakan termasuk bagian dari agamanya kaum sufi. Ya. Kaum sufi yang bid'ah. Alladzina ittakhadu dinahum lahwan wa la'iban. Yang mereka telah menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hal yang sia-sia. Wattikhadul anasyid minad din fihi tashabbuh bin nasara. Dan menjadikan nasyid termasuk bagian dari agama, maka pada perbuatan ini terdapat bentuk tashabbuh dengan nasara. Alladzina ja'alu dinahum bittaranim aljama'iyah wan nagamat almuttaribah. Yang mereka menjadikan agama mereka dengan ini tadi, kor-kor yang berjamaah dan nagmah, dendangan lagu, nada-nada yang dendangan-dendangan yang bernada. Ya. Ini kebiasaan agama Nasara. Yang kita lihat mereka di gerejanya sering bernyanyi. Ya. Ibadahnya dengan cara bernyanyi. Yang itu mal asaf distiru oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya oleh sufi ya. Nah, fa ikhwanu fid din rahimani wa rahimakumullah, maka beliau tegaskan tadi, ya, pada perbuatan ini menjadikan nasyid bagian dari agama terdapat tashabbuh dengan Nasara. Ya, dan itu di umat ini merupakan agamanya kaum sufiyah. Fal wajibul hadar min hadhil anasyid, maka wajib untuk mentahdir dari nasyid-nasyid ini. Wa man ibaiha wa tadawuliha, dan melarang menjual dan mengedarkannya. Wa alawatan ala ma qad tashtamil alaihi hadhil anasyid min tahyijil fitnah, terlebih lagi isi daripada nasyid-nasyid itu berupa apa? Tahyijil fitnah, mengobarkan fitnah, bil hamas al mutahawwir, dengan semangat yang apa? Ngawur. Nah, ini semangat sporadis, al hamas al mutahawwir, wa tahrish bainal muslimin, dan memprovokasi, menghasut di antara kaum muslimin. Itu juga isi daripada nasyid-nasyid tersebut. Maka ini sangat berbahaya. Wa qad yastadillu man yurawij hadhil anasyid, dan mungkin orang yang mengedarkan, mempromosikan nasyid-nasyid itu berdalil bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat tunshadu indahul asy'ar wa yastami'u ilaiha wa yuqirruha, bahwa Nabi dulu pernah diperdengarkan pada beliau, didendangkan di hadapan beliau syair-syair, dan beliau pun mendengar dan menyetujuinya. Ini syubhatnya para pengedar nasyid tersebut. Dulu Nabi didendangkan di hadapan beliau syair-syair, maka beliau pun mendengarnya dan menyetujuinya. Wal jawabu an dzalik, jawaban bantahan terhadap syubhat ini, annal asy'ara allati kanat tunshadu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laysat tunshad bi aswatin jama'iyyah ala shakli aghanin. bahwa syair-syair yang didendangkan di sisi atau di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah didendangkan dengan suara jama'iyah dalam bentuk lagu-lagu. Ya, beda ya. Sehingga itu syair. Sementara ini nasyid ini sudah mirip lagu. Ya. Ini perbedaan pertama. Ditambah lagi kalau nasyid biasanya dengan suara jama'iyah. Ya. Sehingga sudah dalam bentuk lagu. Nah. Wala tusamma anasyid islamiyah. Dan syair-syair itu tidak dinamai sebagai nasyid Islam. Nasyid islami. Wa innama hiya asy'ar arabiyah. Itu hanyalah syair-syair Arab. Tashtamil alal hikam. Yang berisi hikmah. Wal amthal. Peribahasa atau peribahasa-peribahasa. Wa wasfu syaja'a wal karam. Yang di situ memuji. Ya. Menyebutkan sifat-sifat keberanian dan derma, karam, kepemurahan, sifat pemberani dan sifat pemurah. Wa kana sahabatu yansudunaha afrada. Dan dulu para sahabat mendendangkannya sendiri-sendiri. Li ajli ma fiha min hadhil ma'ani. Karena memang ada makna-makna yang tadi, makna-makna yang bagus di dalam syair-syair tersebut. Wa yursiduna ba'dal asy'ar waqtal amal al-mud'ib kal bina. Dan sebagian syair itu mereka dendangkan ketika beraktivitas amaliyah atau amal-amal yang mencapekkan seperti membangun, wasair fil lail fis safar, atau ketika sedang berjalan di malam hari tatkala safar. Ya. Itu didendangkan. Tatkala apa? Kerja-kerja yang keras. Fayadullu hadha ala ibahati hadha nau' minal insyad. Fi mithli hadhil halat khasah. Dan itu menunjukkan boleh jenis yang seperti ini didendangkan dalam kondisi-kondisi khusus seperti tadi. La ala ayyuttakhad fannan min fununit tarbiyati wa da'wah. Bukan dijadikan sebagai apa? Salah satu fan. Metode di dalam tarbiyah dan dakwah kama huwal waqi' al'an, sebagaimana ini terjadi di masa ini. Haitsu yalaqqan at-tullab hadhihi al-anashid, ketika ya diajari para tulab nasyid-nasyid ini. Wa yuqal anha anashid islamiyah au anashid diniyah, dengan penyebutan sebagai nasyid islami atau nasyid diniyah. Wa hadha ibtida'un fid din, ini merupakan bentuk membuat bid'ah dalam agama. Wa huwa min dini sufiyah al-mubtada'ah. Ini merupakan bagian dari agama sufiyah yang bid'ah. Fahumul ladhina urifa anhum ittikhadul anashid dinan. Kelompok sufiyah itulah yang dikenal dari mereka menjadikan nasyid termasuk bagian dari agama. Fal wajibu at-tanabbu li hadhihi dasa'is. Maka wajib untuk waspada dari susupan-susupan ini. Wa min bai'i hadhil asyritah, dari dan juga memperjualbelikan kaset-kaset itu. Li anna syarr yabda yasiran thumma yatatawwar wa yakthur idza lam yubadar bi izalatihi inda hudutsihi. Karena kejelekan itu bermula kecil, sedikit, ringan, kemudian berkembang, terus berkembang dan semakin banyak kalau tidak segera dihilangkan di awal kemunculannya. Ini peringatan keras dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang masalah tamtsiliyah dan anasyid. Ya. Beliau mengingkari dengan keras adanya itu, apalagi dijadikan sebagai metode dakwah, ya, dan dijadikan sebagai bagian dari agama. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Dan sudah cukup banyak fawaid yang bisa kita ambil, fawaid manhajiyah dari dua pertanyaan dan jawabannya ini tadi. Sampai di sini. Sebelum ditutup, Jika ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Naam. Barakallahu fikum. Hayyakum. Wa antum jazakumullah khairan. Dari Bone. Naam. Iya. Fadol. Taib, jika tidak ada kita akhiri ya. Kita tutup. Taib, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.